Tulen. Oh bukan asli, Tulen ya. Nah, Tulen, oh. Asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Iya. Sing rambutnya gondrong. Gondrong, rotok ngene ya. Iya, karo. Oh, gak gini, iya kata abang. Siapa dia kalau bukan? Agung. Juanda. Nyu. Palapa. Siang semuanya, selamat siang Sugi Pramulingo. Tung kelipit, ahai tulang bawang, kanau bibir tergigit, sakit bukan kepala. Bawang kalau pacar yang gigi sakit tak mau bilang. Ini warna bang tiga yang kembali Ramayana. Tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tung keripit, ahai tulang bawang, kalau bibir tergigit sakit bukan kepala. Tung keripit, ahai tulang bawang, kalau pacar yang gigi sakit tak mau bilang. Masih dari kepala Nyobalaba yang lagi duduk kepanasan, salam hormat selalu dari Nyobalaba Besuki Probolinggo. Minta tepuk tangan yang paling meriah mana dong buat Besuki. Wadah wonge waget apa sing tepuk tangan saken rek. Orang ngesakno panas-panas ini gak ditepuk tangan nih. Saken terima kasih banget buat Abah Siswanto juga segenap anak buah sing marlung kaji tak dongano sepukah menjadi